السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih membahas اختلاف العلماء، perselisihan para ulama tentang masalah jual beli yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ini apakah sah atau tidak sah? Kalau larangannya sudah jelas, karena Rasulullah SAW mengatakan la tatalaqaw rukban, jangan kalian temui pedagang-pedagang pendatang dari luar kota, jangan ditemui sebelum sampai ke pasar. Ini larangan, dan larangan yaqtadi tahrim, larangan menunjukkan haramnya perbuatan itu. Tetapi yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apakah sah atau tidak sah. Yang pertama, kita sudah bahas perselisihan mereka tentang pedagang pendatang yang ditemui tadi di luar kota. Apakah sah atau tidak sah? Rajih, yang rajih dari perselisihan para ulama adalah sah. Karena larangannya tidak pada inti jual belinya, tidak pada rukun-rukun jual belinya. Demikian pula yang kedua, yakni ikhtilafnya para ulama tentang masalah apakah sah atau tidak sah jual beli dalam keadaan seorang menjualkan untuk orang lain. Yang satu mukim menjualkan barang pendatang dari luar kota, sah atau tidak sah jual belinya? Jual belinya tetap sah dan alasannya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian disebutkan ucapan atau pendapat Al-Hanafiyah tentang masalah tasriyah, masalah membendung susu kambing pada teteknya. Nah, dhahab al-jumhur minhum al-a'immat al-thalathah Malik al-Syafi'i wa Ahmad ila raddi sa' min tamr. Maka mereka, para ulama dari madhab yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka berpendapat seperti apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya memberikan bersama kambing yang dikembalikan satu sa' tamr. Untuk apa tamr satu sa'? Sebagai pengganti. Nah, susu yang mana? Susu yang muncul di hari itu atau susu yang dibendung beberapa hari? Susu yang telah dibendung beberapa hari oleh penjualnya. Itu yang dibayar. Kenapa demikian? Karena susu yang muncul hari itu adalah susu yang disebabkan oleh makanan yang diberikan oleh orang itu. Sehingga haknya dia. Sehingga apa yang diberikan satu sa' itu adalah untuk menggantikan susu yang dibendung tadi. Adapun Al-Hanafiyah, para ulama dari madhab Hanafi, justru berpendapat lain, berbeda sendiri. Dhahaba ila annahu la yuraddu syai'an. Beliau dan para ulama yang bersamanya dari madhab Hanafiyah berpendapat tidak memberikan apa-apa. Kalau seorang membeli kambing yang dikira kambing perahan, yang susunya banyak, ternyata sampai di rumah terbukti kalau itu hasil bendungan yang pada hari kedua maka tidak keluar susunya atau sedikit sekali keluar susunya. Maka dia bolehkah mengembalikannya? Boleh mengembalikannya. Secara hukum dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, boleh mengembalikannya. Tetapi diiringi sa' min tamr. Adapun madhab Hanafiyah menyatakan tidak memberikan apa-apa. Kembalikan kambingnya dan tidak memberikan susunya. Atau tidak memberikan bayaran untuk susunya. Artinya tidak memberikan satu sa' tamr. Dhahaba ila annahu la yuraddu syai'an. Tidak diberikan apapun sebagai bayaran susunya. Kenapa? Alasannya? Atau apa alasan madhab Hanafiyah? Alasan mereka, walil mushtari al-laban badal alafiha. Bagi si pembeli, itu haknya dia untuk mengambil susunya, badal alafiha, sebagai pengganti alafnya. Alaf itu makanannya. Sebagai pengganti makanannya. Karena sehari, berapa hari, atau tiga hari, dalam keadaan si pembeli memberi makan kambing-kambingnya, maka hak dia susunya, enggak perlu dibayar begitu. Wa hawalu radda nass al hadis bi da'wan nasakh. Sehingga mereka para ulama ini dari madhab Hanafiyah bermuhawalah atau berupaya untuk menolak hadis tadi. Tetapi tentunya para ulama tidak menolak begitu saja hadis tadi, tetapi menyatakannya bahwa hadis itu mansukh. Terbatalkan hukumnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Ayat yang menyatakan jika kalian diberi balasan atau diberi ditimpa sesuatu ya, maka balaslah sesuai dengan apa yang kalian ditimpa dengannya. Yani ini sesungguhnya ayat berbicara tentang masalah kezaliman ya. Yani al-ainu bil-aini, al-udun bil-udun, wal-juruh wal-qisas, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, dan luka ada kisasnya. Yani kalian uqibtum, kalau kalian ditimpa sesuatu kejelekan, maka balaslah sesuai dengan kejelekan yang ditimpakan pada kalian. Begitu. Nah ini dipakai oleh mereka, oleh Al-Hanafiyah, bahwasanya kalau kalian dalam keadaan ditipu, kambing tadi bukan asli kambing perahan, maka kembalikan dan tidak ada bayaran apapun, wala satu sok tamr tidak ada. Loh bagaimana hadis tadi mansukh dengan ayat ini katanya? Wa in faradna, dikatakan oleh pensyarah, wa in faradna ta'akhir al-ayah, kalaupun kita anggap bahwa ayat di belakang. Sebab bicara nasikh dan mansukh, bicara dua hukum yang satu terbatalkan dengan hukum yang lain, harus tahu sejarah. Mana yang nasih, mana yang mansuh. Dengan cara, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Berarti kalau menyatakan hadis tadi mansuh dengan ayat ini, berarti harus terbukti bahwa ayat tadi datangnya belakangan. Iya kan? Untuk menasahkan. Kalau tidak terbukti, tidak bisa. Dakwan nasah, pengakuan nasah, tidak bisa diterima. Jadi pengakuan nasakh itu bisa diterima kalau terbukti sejarahnya. Ini pertama masalahnya itu. Apakah sejarahnya betul ayat itu datang belakangan? Hadis dulu kemudian ayat. Barangkali ayat dulu kemudian hadis. Belum tentu kan? Baik, tetapi kata para ulama yang membantahnya, wa in faradna ta'akhur al-ayah, kalau kita anggap benar ayat datangnya belakangan, fama fiha hujjah, itu pun tidak bisa jadi hujjah. Li'annaha fi babil 'uqubat, karena ayat itu berbicara tentang uqubat, berbicara tentang balasan. Seorang yang didzalimi dengan sesuatu kedzaliman, maka balaslah dengan setimpal. Berbeda dengan yang tadi. Tadi dikembalikan sebagai protes dari kedzalimannya bahwa ini dusta, ini palsu, kambing ini kambing hasil dari bendungan, maka dikembalikan. Tetapi kita tidak boleh berbuat zalim karena kita sudah memerah susunya yang dibendung tadi, maka kita kembalikan dengan bentuk tamr, korma satu sok. Berarti, ikhwan fillah, azakumullah, kata para ulama yang membantah Hanafiyah, menyatakan kalaupun kita anggap ayat itu terbukti belakangan datangnya, itu pun tidak bisa jadi hujjah karena ayat ini berbicara tentang balasan. Walaysa mawdu'ina minha, sedangkan pembahasan kita bukan masalah balas membalas. Wa tidaruhum tsani, alasan mereka yang kedua, alasan Hanafiyah yang kedua, anil akhdi bil hadis, ini alasan kenapa tidak memakai hadis yang sangat jelas ini, hadis yang menyatakan faman radiyaha in radiyaha amsakaha wa in saqitaha raddaha wa sa'an min tamr. Kalau ridho kambing itu ya peganglah, kalau tidak ridho kembalikan dengan satu sa' tamr. Ini hadis, dan hadis merupakan nassun sharih, merupakan dalil yang sangat kuat dan jelas. Bagaimana kau ditinggalkan hadis ini? Apa alasannya? Qala annahu mukhalifun liqiyasil usul. Ini lebih parah lagi. Dikatakan oleh mereka, oleh Hanafiyah, bahwa hadis tersebut menyelisihi qiyasul usul. Menyelisihi qiyas atau dasar-dasar qiyas katanya. Bagaimana menyelisihi dasar-dasar qiyas? Qala wa huwa, yaitu annal laban mithli fayaqtadi ad-daman bimithlihi, karena susu itu adalah satu perkara yang ada ukurannya, maka konsekuensinya jaminannya dengan ukuran pula. Wad-daman yakunu biqadri al-mithl, sedangkan jaminan tadi harus sesuai dengan besarnya yang dijamin. Iya kan, kalau susunya 1 liter maka kormanya sekian, kalau susunya 2 liter maka kormanya 2 kian, kan begitu. Artinya 2 kali lipatnya dari sekian tadi. Harus demikian. Ini kata mereka usul, prinsip-prinsip dasar qiyas. Kalau memang itu untuk bayaran susu, ya harus sesuai dengan banyaknya susu. Kalau itu untuk bayaran susu yang diperah, maka tentunya harus senilai dan setimbang dengan susu yang diambil. Wa hadza dhamina bi sa'in mutlaqan. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan jaminan hanya dengan 1 sa' mutlaqan. 1 sa' secara mutlak berapapun susu yang diambil. Qalla au katsur, banyak ataupun sedikit. Ini menyelisihi qiyas kata dia. Jadi kaidah qiyasnya menurut Hanafiyah, kalau itu untuk bayaran susu harus timbang, harus seimbang, harus sama takarannya atau nilainya. 1 liter sekian, maka 2 liter dikali 2. Kalau 3 liter ya dikali 3. Begitu. Ini kenapa 1 sa' terus? Banyak ataupun sedikit, tetap 1 sa'. Ini yukhaliful qiyas, kata mereka. Hadis dibantah dengan qiyas. Bagaimana jumhur membantah pendapat Hanafiyah ini? Pendapat Hanafiyah yang disebutkan tadi, itu bukan hanya 1, 2 tadi. Masih banyak lagi. Wa ma asbaha dzalika min i'tiradat, dan sekian banyak lagi dari alasan-alasan mereka yang ajaba anhal ulama, yang sudah dibantah oleh para ulama. Alhamdulillah, ini pendapat yang dipegang atau pendapat yang dikatakan oleh Al-Hanafiyah adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, yang dibantah oleh para ulama, termasuk alasan tadi yang dikatakan hadis menyelisih qiyas. Wa yakfi lil jawab anha, dan cukup untuk menjawabnya, annaqul, kita katakan. Inna khabar asy-syari' ats-tsabit muqaddamun 'ala qiyasil usuli. Kita bantah dengan kalimat sesungguhnya yang namanya dalil syariat yang telah tsabit, dalil syariat itu Quran atau sunnah. Quran atau hadis yang telah tsabit, artinya telah terbukti bahwa itu adalah hadis yang sahih, maka itu muqaddamun ala qiyasil usuli, maka itu didahulukan di atas semua qiyas-qiyas usuli. Tentunya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan lain-lain, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa sumber-sumber pengambilan dalil itu ada 4, yaitu Quran dan sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Di mana letaknya qiyas? Di yang 4, yakni Quran dan sunnah sebagai prinsip dasarnya, dan kemudian ijma'nya para salafus saleh, dan kemudian setelah itu qiyas. Apakah mungkin qiyas yang derajatnya adalah yang keempat membantah hadis yang sahih? Tidak bisa. Maka dibantah dengan kaidah bahwa khabar syari' ats-tsabit muqaddamun 'ala qiyas al-usuli. Bahwasanya berita syariat atau dalil-dalil syariat dari Quran dan Sunnah, Sunnah yang telah terbukti benar, sahih riwayatnya, maka itu didahulukan di atas semua qiyas-qiyas usuli. Li'annahu aslun binafsihi. Karena dalil-dalil tersebut merupakan dasar. Yani dia sendiri merupakan dasar. Tau al-usuli, qiyasul usuli. Mereka membuat usul. Usul, kalau diterjemahkan apa? Prinsip-prinsip dasar. Kaidah-kaidah dasar. Dari mana para ulama mengumpulkan kaidah-kaidah dasar ini? Dari sekian banyak dalil, iya kan? Ini dalil-dalil yang banyak ini disimpulkan. Ini dalilnya begini, dalam sekian ribu hadis, sekian ratus hadis memberikan kesimpulan, oh berarti kaidahnya begini. Bahwa setiap yang sulit pasti ada rukhsahnya, ada keringanan-keringanannya. Dan setiap yang begini ada begininya. Terus kaidah-kaidah itu banyak ya. Kalau kaidah ini lahir dari dalil-dalil syar'i, dari kesimpulan sekian banyak dalil, maka dalil-dalil tadi itu sendiri, hadis-hadis itu sendiri, dia binafsihi usul, dia sendiri secara pribadi sebagai usul, sebagai prinsip dasar. Artinya kalau ini dasar diambil dari sini, berarti ini sumbernya usul, kan begitu? Berarti usulnya usul. Apa usulnya usul? Pokoknya usul. Pokoknya usul. Bagaimana mungkin usul membantah pokoknya? Baik. Dikatakan selanjutnya, wajibul i'tibar. Kalau dikatakan usul binafsihi, bahwa dalil-dalil syar'i, Quran dan Sunnah, hadis yang sahih, itu merupakan prinsip dasar, maka berarti wajibul i'tibar, wajib dipakai. Tidak boleh ditolak satu hadis pun. I'tibar, wajib dianggap maksudnya. Wajib dianggap keberadaannya. Kalau merupakan berita, harus dipercaya beritanya. Kalau merupakan perintah, harus dilaksanakan perintahnya. Kalau merupakan larangan, harus ditinggalkan apa yang dilarangnya. Ini makna i'tibar. Bal innal usul la tastanid wa la tu'assal illa min nususi syari'. Bahkan usul-usul itu sendiri, ini kaidah-kaidah usul yang dibahas oleh para ulama itu sendiri, tidak bersandar, wala tu'assal, dan tidak diambil illa min nususi syari', kecuali dari nas-nas syariat, dari dalil-dalil syar'i, Quran dan hadis-hadis yang sahih. Fala yumkin an nad'a hadisan sahihan wadihan bila mu'aridun rajih. Maka tidak mungkin kita meninggalkan satu hadis yang sahih, yang jelas maknanya, bila ma'arid dan rajih, tanpa ada alasan yang unggul, alasan yang rajih. Tidak bisa meninggalkan hadis yang sahih dan jelas, sahih dari sisi sanadnya, jelas dari sisi maknanya, tidak mungkin bisa kita tinggalkan, la nada' bila ma'arid dan rajih, tanpa ma'arid. Mu'arid tanpa alasan-alasan syar'i yang lebih kuat. Kalau hadis ini sahih, tapi menyelisihi hadis yang lebih sahih, kan ditinggalkan. Kenapa? Karena dia menyelisihi hadis yang lebih kuat dan lebih sahih. Berarti ada mu'arid. Dan mu'aridnya rajih. Mu'aridnya kuat. Maka hadis yang tadi menyelisihi hadis yang lebih sahih, walaupun sanadnya sahih, kita katakan syadz. Kenapa syadz? Menyelisihi yang lebih sahih. Kan begitu. Tetapi tanpa alasan yang demikian, tidak boleh meninggalkan satu hadis pun yang sahih. Qala al-Khattabi fil ma'alim as-sunan. Dikatakan oleh Al-Khattabi dalam ma'alim as-sunan. Rahimahullah. Wal aslu anna al-haditha thabata an Rasulullah SAW. Wajab al-qawl bihi wa sar aslan fi nafsihi. Kata Al-Khattabi, rahimahullah, wal aslu, prinsip dasarnya adalah, bahwa hadis yang telah sabit, terbukti sahih dari Rasulullah SAW, maka wajabal qaul bihi, wajib mengucapkannya, wajib berpendapat dengan hadis tersebut. Wasara aslan binafsihi, dan menjadi prinsip dasar. Hadis itu sendiri sudah merupakan dasar, sudah merupakan prinsip-prinsip dasar. Karena hadisnya sahih, berarti ucapan Rasul terbukti. Kalau terbukti ucapan Rasul, siapa yang berani menentang ucapan Rasul? Siapa yang berani meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Iya toh? Maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya satu pertanyaan, kemudian beliau menjawab dengan hadis, qala haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah. Ketika orang yang bertanya tadi bertanya kepada Imam Syafi'i, ataqulu bihi, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Sungguh Imam Syafi'i terkejut, kaget dengan pertanyaan tadi. Ataqulu bihi, apakah engkau wahai Imam sependapat dengan hadis ini? Imam Syafi'i merah mukanya, terbelalak matanya sambil menyatakan, ara'aitani kharajtu minal kanisah, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Aw 'alayya zannar, atau di gamisku ada sabuknya seperti pendeta? Na'am, kata dia, aku wajib sependapat dengannya, dan wajib bagi setiap orang yang mendengar hadis ini untuk sependapat dengan hadis ini. Yakni kalau ada hadis sahih kemudian seorang mengatakan saya tidak sependapat dengan hadis yang sahih ini. Ini keterlaluan, ya. Maka ketika Imam Syafi'i ditanya apakah engkau sependapat, dia heran. Sependapat atau tidak? Saya Muslim, saya bukan Nasrani, saya bukan Kristen, saya tidak keluar dari gereja, saya keluar dari masjidin muslimin, dan pakaian saya pakaian muslimin. Maka seorang Muslim kalau mendengar hadis sahih, harus dia tunduk patuh kepada hadis tersebut. Ini qul inna a'azakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattabi tadi, kalau hadis itu terbukti sahih, kalau sebuah hadis telah terbukti sanadnya, riwayatnya hadis itu sahih, maka wajabal qaul bihi, wajib sependapat dengan hadis itu. Wasara aslan binafsihi, dan jadilah hadis itu sebagai tonggak kaidah dasar, binafsihi, dengan dirinya sendiri, yakni dia sendiri sebagai kaidah. Wal usul innama sarat usulan lima ji'i syari'ah biha wa khabar al musra qad ja'a bihi syara'. Adapun yang dikatakan usul, ya usul fiqih atau usul-usul dalam kaidah-kaidah fiqhiyah, innama sarat usulan, sesungguhnya dia menjadi usul, lima ji'i syari'ah biha, karena datangnya syariat dengannya, iya kan? Ini usul, kaidah usul. Kalau para ulama ahli fiqih berkata, ini menurut kaidah usul, ini menurut kaidah usul, menurut kaidah usul, taib kaidah-kaidah usul fiqih tadi, atau kaidah-kaidah usuliyah, apakah itu muncul dari manusia atau kesimpulan dari dalil syar'i? Kesimpulan dari dalil-dalil syar'i. Berarti justru sumbernya adalah dalil-dalil syar'i. Apakah mungkin menolak sumbernya atau membantah sumbernya? Diambil dari dalil syar'i untuk menolak sumbernya, menolak hadis, menolak sunnah. Tidak bisa. Innama sarat usulan limaji'i syari'ah biha. Dia menjadi usul karena datangnya syariat membawa kaedah-kaedah tadi. Baik, sekarang kita kembali kepada masalah. Apa masalahnya? Pembendungan hewan ternak tadi. Pembendungan susu hewan ternak. Wa qadarul musrah, dan berita tentang masalah musrah, ini orang yang mentasriyah hewan ternaknya, yang dibendung susunya, diteteknya, sampai kelihatan membesar dan kelihatan banyak susunya, bahkan seperti kambing perah, seperti sapi perah, ternyata dusta. Maka si pembeli tadi, walaupun sudah membelinya, boleh dikembalikan dan memberikan satu sa' tamar. Khabarul musrah, qad ja'a bihi syara', diriwayatkan berita itu di dalam syariat, di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dan kitab-kitab sahih, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Min turuqin jiyad, dari jalan-jalan yang bagus, sanad-sanad yang bagus, ini sanadnya sangat bagus dari orang-orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya, sanadnya bersambung, tidak mu'allal, tidak pula syad. Berarti sudah terbukti sahih. Rawahu 'abdun dhabitun an mithlihi muttasil sanad ghair mu'allalin wala syadz. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau jelas diriwayatkan dengan dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih, dengan jalan-jalan yang jihad, fal qawlu bihi wajib. Maka berpendapat dengan pendapat hadis itu wajib. Harus mengembalikan dengan satu sa' tamar. Tetapi saya sedikit ataupun banyak. Tetapi kan tidak bisa. Ini hadis. Wa laisa tarkuhu li sa'iril usuli bi aula min tarkiha lahu. Intaha kalamu. Dan wa laisa tarkuhu, dan tidaklah meninggalkannya li sa'iril usul bi aula. Tidaklah meninggalkan hadis dengan meninggalkan usul, tidak lebih aula, tidak lebih utama. Ini usul, ini hadis. Kemudian terkesan bertentangan. Saya kata terkesan karena sesungguhnya tidak bertentangan. Terkesan bertentangan. Usulnya harus sama. Kalau 1 liter dibayar 1 liter, 2 liter dibayar 2 liter. Ini usul kan? Sedangkan hadis menyatakan kembalikan dengan satu sa' tamar. Ini hadis. Baik, berarti harus ada yang ditinggalkan salah satunya. Iya kan? Kalau kita pakai hadis ini, satu sa' tamar bagaimanapun keadaannya, berarti kaidah usul yang ditinggal. Atau kalau kita pegang kuat kaidah usul, berarti hadis yang ditinggal. Baik, ainal aula. Mana yang lebih utama untuk ditinggalkan? Kaidah usul atau hadis? Kaidah-kaidah usul ini adalah kesimpulan manusia. Sedangkan hadis, ucapan Rasulullah secara langsung. Maka dikatakan di sini bahwasanya walaisa tarkuhu li sa'iril usul bi aula, tidaklah meninggalkan hadis lebih utama daripada meninggalkan usul. Intaha kalamu. Selesai ucapan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Baik, kita perhatikan di dalam pembahasan-pembahasan kemarin dan hari ini, kita mendapatkan dua faedah penting. Faedah di luar masalah jual belinya, tapi faedah dalam masalah usul tadi atau dalam masalah pengambilan dalil. Yang pertama, idza ta'amalta ma taqaddama min al-istinbatat wa khilaf al-ulama wajadta ba'dha anna ba'dahum mustamsik bi dhahir al-hadis wa akhidun bima dalla 'alayhi lafdhuhu wa ba'dhum al-akhar qad qayyadahu bi ba'd al-quyud tafsisan aw ta'miman. Kata penulis, kalau engkau perhatikan apa yang telah lewat dari pengambilan-pengambilan dalil dan perselisihan para ulama, maka engkau akan dapati bahwa sebagian mereka berpegang dengan zahir-zahir hadis, yakni akhidun bima dalla 'alaihi lafdhuh, yakni mengambil apa yang ditunjukkan oleh lafadznya. Kalau lafadznya begitu, ya begitu. Ini yang pertama. Ada sebagian ulama yang mengambil zahiril hadis, apa yang tampak langsung secara zahir dari hadis. Sesuai dengan lafadznya, itu dipegang oleh mereka. Wa ba'dhumul akhar, ada sebagian lain para ulama, qad qayyadahu bi ba'dil quyud. Ada beberapa ulama yang mengkaitkannya dengan sekian ikatan-ikatan, sekian kaitan-kaitan dari lafaz tadi. Berarti melihatnya bukan lafaz tetapi makna. Takhsisan au ta'miman, apakah mengkhususkan atau menjadikannya umum? Apa contohnya? Contohnya mengkhusus apa mengumumkan adalah di hadisnya bilang kambing saja kok. Wala tusarrul ghanama. Kenapa kok sapi enggak boleh? Begitu. Ada ulama yang menyatakan dengan pendiriannya, pokoknya lihat lafaz hadisnya. Lafaz hadisnya bilang kambing, ya sudah. Berarti sapi boleh. La tusarrul ghanam, kalau sapi boleh. Begitu. Tetapi ada yang melihatnya dari sisi makna. Apa makna yang dikandung dari larangan tadi? Larangan tadi kandungannya adalah jangan menipu pembeli dengan menggambarkan seakan-akan kambingmu banyak susunya. Baik, kalau kita berbuat yang sama pada sapi, sama apa enggak sama maknanya? Semakna. Berarti ada yang berpegang, para ulama, ada yang berpegang dengan lafaz tadi, saklek pokoknya, kata Rasul, gonam ya gonam, kambing. Sapi enggak apa-apa. Tetapi para ulama yang lain, ba'duhumul akhar, qad qayyadahu bi ba'dil quyud. Mereka mengikatnya dengan kaitan-kaitan lain. kaitan-kaitan yang semakna dengan itu. Bukankah ini adalah karena ini berarti sama dengan sapi, sama juga dengan yang lain. Apakah takhsisan atau ta'miman? Kalau tadi ta'miman yang tadinya disebutkan seakan-akan khusus kambing, tetapi para ulama memahaminya umum pada hewan-hewan ternak lain. Ada pula yang takhsisan. Sebaliknya berarti kan? Tadinya umum jadi khusus. Seperti la tatalaqaw ruqbana. Jangan menemui pendatang-pendatang. Jadi jangan menemui pedagang yang mendatang dari luar. Tiba-tiba para ulama memberikan ikatan-ikatan yang mengkhususkan. Yakni pendatang yang belum tahu harga pasar. Yakni pendatang yang dia ingin menjual barangnya dengan harga hari itu. Lu dari mana itu? Bukan dari hadis itu. Iya. Karena Rasulullah SAW membedakan antara pendatang dengan mukim. Apa perbedaannya orang mukim dengan pendatang? Perbedaannya adalah tidak tahu harga dan tahu harga. Kan begitu. Berarti yang tadinya am, pokoknya setiap pendatang dikhususkan. Kecuali kalau orang pendatang itu tahu harga pasar boleh. Ya kan? Disebutkan di sana empat ucapan para ulama atau empat syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama. Ya, ini syaratnya orang tadi tidak mengerti harga pasar. Kalau mengerti harga pasar enggak apa-apa. Walaupun datang dari luar. Loh, hadisnya am, kok ini dikhususkan? Iya. Karena kalau tahu harga pasar, kedudukannya sama dengan mukim. Walaupun dia pendatang. Kalau kita perhatikan semua pendapat para ulama tadi, ternyata kita mendapati dua sisi. Ada yang melihatnya dari teks, ada yang melihatnya dari konteks. Ada tekstual, ada kontekstual, kan begitu istilahnya. Bagaimana kita mendudukkannya? Wa hadza kama qala Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Yang demikian seperti yang dikatakan oleh Taqiyuddin, yakni Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Dia mengatakan da'irun baina tiba'il ma'na wa tiba'il lafz. Berarti beredarnya pemahaman para ulama tadi sekitar ada yang melihat maknanya, ada yang melihat lafadznya. Kalau yang melihat lafadznya, kambing ya kambing. Kalau melihat maknanya, akan meluaskan. Bukan kambing saja, sapi juga sama dan seterusnya. Wal ahsan an yanzur fil ma'na ila adh-dhuhur wal khafa. Fa haythu yadhhar dhuhuran katsiran fala ba'sa bittiba'i. Maka kita tengahi seperti ucapan Ibn Daqiq Al-Aid. Apa kaidah tengahnya? Yakni al-ahsan, yang terbaik. Adalah an yanzur fil ma'na adh-dhuhur ila adh-dhuhuri wal khafa. Kita lihat makna. Kita lihat makna zahir atau khafi. Nampak atau tidak nampak. Terlihat atau tidak terlihat secara makna. Fa haitsu yadhhar dhuhuran katsiran, kalau terlihat maknanya sangat jelas, makna yang tersirat di dalamnya sangat gamblang, fala ba'sa bittiba'i, maka tidak mengapa untuk mengikuti maknanya. Tidak saklek dengan lafadznya, tapi mengikuti maknanya. Seperti yang kita bahas kemarin. Kenapa kok mu'allif atau pensyarah, bukan mu'allif? Bagaimana pensyarah menyatakan bahwa ini umum untuk semua hewan ternak, bukan hanya kambing. Padahal lafadz hadisnya, la tusarrul ghanama, jangan kamu tasriyah kambing. Rasulullah SAW mengatakan begitu karena keumuman yang dilakukan oleh mereka waktu itu kambing. Tetapi maknanya terlihat jelas atau tidak terlihat jelas? Zahir atau khafi? Zahir. Maknanya sangat zahir, sangat jelas. Yani jangan sampai orang itu tertipu dan terdolimi. Dari mana maknanya sangat zahir? Bukan dari pikiran kita. Dari lanjutan hadisnya. Yaitu in radiyaha amsakaha, dikatakan setelah dia memerahnya kemudian dia lihat kenyataannya bahwa itu hasil tasriyah, maka mau dikembalikan silakan, mau dipegang juga silakan, kalau dikembalikan iringi dengan satu sa' tamar. Artinya kaitannya dengan larangan tadi adalah jangan sampai si pembeli terzalimi, tertipu. Mana ini sangat jelas atau samar? Jelas. Kalau maknanya sangat jelas, kita lihat makna ini ada atau tidak ada pada sapi yang dibendung. Ada. Makna ini ada enggak pada unta yang dibendung susunya? Sama, makna itu terjadi pula. Dan orang tertipu pula. Berarti maknanya zahir. Kalau secara makna zahir, zuhuran kathiran, dengan sangat menonjol, maka tidak mengapa mengikuti maknanya. Ala anni lam adhkur illa qalilan. Wa takhsisun nasbihi. Wa takhsisun nasbihi. Au ta'mimuhu. Ala qawaidil qiyas. Wa haithu yakhfa. Titik sampai sini dulu. Ini sesungguhnya kalimat ini masih berlanjut yang atas. Ya'ni, fala ba'sa bittiba'ihi wa takhsisun nasbihi au ta'mimihi ala qawaidil qiyas. Titik. Begitu. Jadi menerjemahkannya enak, memahaminya. Berarti apa terjemahannya secara bebas? Kalau tampak maknanya secara jelas, atau istilah lainnya ilatnya tampak sangat jelas, maka tidak mengapa mengikuti makna tadi, mengkhususkan nas dengan makna tadi, mengumumkannya menjadi umum dengan kaidah-kaidah qiyas tadi, tidak mengapa. Titik. Wahai itu yakhfa, kalau ternyata maknanya samar, tidak jelas. La yadhhar zuhuran qawiyan, tidak tampak dengan jelas. Ini kenapa kok dilarang? Tidak jelas kenapa? Maka dikatakan fattiba'ul lafdi aula, maka ittiba' kepada lafadznya itu lebih utama. Yani yang diistilahkan dengan maknanya ta'abudi. Kenapa kok dilarang? Tidak diketahui kenapa dilarang. Secara makna tidak bisa dilihat. Kenapa kamu tidak kerjakan? Pokoknya karena dilarang. Yang demikian diistilahkan oleh mereka, oleh para ulama, dengan ilatnya ta'abudiyah. Kenapa? Ya karena dalam rangka ibadah kita tinggalkan. Begitu. Kenapa? Tidak tahu. Pokoknya karena dilarang kita tinggalkan. Karena tidak tahu maknanya yang tersirat di sana, maka kita pegang lafadznya. Teksnya, tekstual. Nah, qala, kemudian setelah itu berkata pensyarah, ala anni lam adhkur illa qalilan mimma lam yadul alaihi zahirul hadis. Hanya saja aku tidak ingat, kecuali sedikit sekali, di antara dalil-dalil, yang lam yadul alaihi zahirul hadis, yang tidak bisa tampak maknanya dari zahirul hadis. Yani contohnya tidak hadir, tidak ingat karena sangat sedikit sekali dalam masalah ini. Tapi kalau dalam masalah ta'abbudiyah, dalam masalah ibadah mahdhah, sangat banyak. Kenapa kau harus sujud? Kenapa kau harus ruku? Apa maknanya? Atau apa makna yang tersirat? Tidak ada kan? Apakah bisa disamakan dengan? Tidak bisa. Oh itu mungkin olahraga? Tidak. Jauh sekali olahraga. Berarti maknanya apa? Ilatnya ta'abbudiyah, maka tidak ada kias dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah-ibadah tidak bisa dikias-kiaskan. Karena semua makna-maknanya adalah makna yang ta'abbudi. Yang tidak tahu di balik itu apa. Kenapa kau harus begini, kenapa kau harus begitu. Kenapa harus ini, kenapa tidak harus itu. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau yang demikian, maka kita betul-betul letter luck. Apa kata nasnya, begitu kita pegang. Apa kata lafadznya, itu yang kita pegang kuat-kuat. Tidak berani keluar dari lafadznya. Kenapa? Karena kita tidak tahu makna dibalik itu. Beda dengan masalah-masalah yang sifatnya muamalah tadi. Yang sebagian besar atau seringkali bisa dipahami ilat-ilatnya. وَذَلِكَ حِنَ يُقَوِّ الْأَخَدْ بِالْمَعْنَ جِدًّا. Yaitu ketika yuqawwil akhadh bil ma'na jiddan, yani sangat menguatkan untuk mengambil cara makna kataqid itlaq bai'il ba'i' lil badi bitilka syuruti tsalatsa. Adapun yang ilatnya atau yang maknanya sangat jelas zahir, akan menguatkan untuk mengambil secara maknanya seperti taqid itlaq bai'il ba'i' lil badi bidilka syuruti thalatha, seperti pengikatan syarat bai'ul ba'i' lil badi, seorang yang menjual atau membeli dari seorang pendatang dari luar yang belum masuk pasar. Apa disyaratkan oleh para ulama di taqyid? Diberi kaitan-kaitan. Apa kaitan-kaitannya? Kalau dalam keadaan dia tidak tahu harga pasar. Apalagi kemarin, kalau orang itu jahit, pendatang. Yang ketiga, kalau manusia membutuhkan barang itu, dan seterusnya. Kenapa dikasih syarat-syarat seperti itu oleh para ulama? Karena mereka dalam keadaan melihat lafaz-lafaz tadi menunjukkan makna yang sangat jelas, yaitu jangan sampai menaikkan harga atau mendzalimi masyarakat. Maka inda ta'ammuli makna hadis, ketika memperhatikan makna hadis, mereka melihat bahwa ini berarti kalau tidak tahu, pendatang yang betul-betul nol, enggak tahu bagaimana harga pasar. Wa maqsudun nahi mu'tabarah. Dan maksud dari larangan Nabi sangat mu'tabarah, bisa dipahami. Wa kadzalika ta'mimul hukum fi tasriyah. Kalau tadi mengkhususkan kan, tadinya Rasulullah hanya mengatakan badin. Tidak boleh seorang mukim menjualkan untuk orang pendatang. Berarti seluruh pendatang kan begitu. Ternyata dibikin khusus pendatang yang begini, pendatang yang begini, pendatang yang begini oleh para ulama. Loh kok berani-beraninya menambahi hadis? Bukan menambahi hadis. Mereka paham apa yang dimaksud dari larangan itu, karena dari beberapa sisi hadis-hadis tadi dikumpulkan, maka mereka lihat, oh berarti yang dimaksud dari larangan itu adalah jangan sampai harganya naik, padahal itu kebutuhan penting mereka, kebutuhan pokok mereka. Berarti itu kalau kebutuhan pokok. Kedua, kalau dalam keadaan si penjual atau si pendatang tadi tidak tahu harga pasar dan seterusnya. Sekarang sebaliknya. Hukum fi tasriyah justru ta'mim. Hadisnya khusus disebutkan hanya ghanam, kambing. La tusarrul ghanam, jangan kalian bendung susu kambing. Tetapi oleh para ulama mengatakan am, hukumnya umum pada kambing, sapi ataupun unta. Kamu kok menyelisihi hadis? Bukan menyelisihi hadis, memahami hadis. Karena tasriyah tadi kata para ulama adalah untuk bahimatul an'ami, untuk seluruh binatang-binatang ternak. Ma'annal warid fil hadzal hadis al-ghanam, walaupun di dalam hadisnya hanya disebutkan kambing saja. Li'annal ma'na mafhum, karena makna dari larangan tadi bisa dipaham. Wa zahir umumihi fi jami'iha, dan sangat zahir, sangat tampak keumumannya bahwa yang dilarang itu adalah penipuannya tadi. Larangan itu adalah pada sisi agar penjual apa agar pembeli tidak tertipu, agar jangan dibohongi. Maka kalau begitu, makna tersebut ada pada selain kambing, ada pada sapi, ada pada unta dan seterusnya. Maka walaupun hadisnya mengatakan ghanam, tapi maknanya umum pada kambing ataupun unta ataupun sapi. Wa kadzalik taqyid khiyaril jalib bil ghubni adatan. Demikian pula kaitan, kaidah atau kaid, bukan kaidah tapi kaid. Kaid itu ikatan syarat. Diikatkan oleh para ulama tentang khiyarul jalib bil ghubni adatan. Khiyarul jalib adalah hak pilih, hak membatalkan, boleh membatalkan atau tidak membatalkan bagi orang yang datang tadi, al-jalib yani al-qadim al-badi. Bil ghubni, kalau dia merasa dirugikan secara adatan, secara umum. Kalau tidak secara umum, tidak bisa dia protes, karena biasanya harga sekian. Tetapi kalau secara umum dia itu memang ghubin, yani maghbun, tertipu, yang harusnya dia untungnya sekian, dia hanya untungnya sekian, dan ini sudah masyarakat sudah tahu semua, umum harganya sekian, maka berarti dia tertipu. Dia boleh untuk membatalkannya. Punya khiyar. Itu kan disebutkan oleh para ulama dalam syarah tadi, kemarin. Dalam keadaan, dalam lafaz hadis tidak ada. Iya kan? Tetapi para ulama menyatakan, dan kalau dalam keadaan dia terbukti, tertipu dengan harga yang umum di masyarakat, maka dia boleh untuk mengembalikannya. Karena dia pendatang. Kalau mungkin saja, tidak bisa dia protes. Walaupun tertipu. Kenapa? Salah sendiri. Karena dia mukim kok. Kenapa tidak cari harga pasar dulu? Tanya-tanya dulu. Kenapa tidak dia upayakan untuk melihat pasar? Tahu-tahu jual kemudian merasa, oh rugi saya kemarin jualnya cuma sekian. Ya, salah siapa? Tapi kalau ini dalam keadaan pendatang, dicegat di tengah jalan. Ternyata harganya tidak sekian. Nah, ini boleh. Dia punya khiyar. Itu pun dari mafhum. Rujuan ilal ma'nal wadih. Kembalinya kepada makna yang jelas di dalam masalah itu. Apa makna yang jelas? Wa huwa izalatud darari anhu. Yaitu menghilangkan madarat daripadanya. Menghilangkan kerugian bagi dua belah pihak. Wa u'radat an syai'aini. Dan juga menghindari dua perkara. Apa dua perkara? Imma tamassuk harfin mutaqayyid bilafad. Atau ini kelihatannya ucapan penulis, pensyarah. Maka kita baca dengan a'radtu. Bukan ya. Wa a'radtu an syai'aini huma. Ya, ini titik dulu. Kemudian garis baru. Wa a'radtu an syai'ain. Dan aku menghindari dua perkara. Pertama, tamassuk harfiyin mutaqayyid bilafad. Pertama, kekakuan berpegang dengan huruf-huruf mutaqayyid bilafad. Dan terikat dengan lafadnya, dengan teksnya. Ini aku hindari tekstual yang kaku. Ini dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih mu'amalah khususnya. Kaman jamada ala qasri hukmu tasriyah fil ghanami khasa. Seperti orang yang jumud, kaku. Ala qasri hukmu tasriyah fil ghanami khasa. Hanya mau berpegang pada hukum tasriyah tadi, larangannya tasriyah hanya pada kambing saja. Lafadnya kambing ya kambing. Ini kata pensyarah, saya hindari yang demikian. Ini namanya jumudun atau dikatakan mutaqayyid. Li'annaha al-mansus 'alaiha. Dengan alasan karena itu mansus. Nasnya memang begitu, nas hadisnya mengatakan ghanam, ya ghanam, enggak mau yang lain. Berarti ghafala 'anil ma'nal wadih al-maqsud. Berarti dia lalai terhadap makna yang wadih, yang sangat jelas, al-maqsud, yang dituju oleh larangan Nabi. Tidak melihat apa latar belakangnya dilarang. Kalau tahu latar belakang dilarangnya untuk membendung susu kambing tadi supaya kelihatan banyak susunya, maka makna ini ada pula pada yang lain. Maka dihindari oleh pensyarah untuk tidak jumud pada lafad. Enggak pada letter saja. Letter lak pokoknya begini. Tidak. Dihindari. Yang kedua, jangan pula sebaliknya. Wa imma ibti'ad an zahiril hadith ila ma'nan ba'id. Jangan pula menjauh dari zahir hadis kepada makna yang jauh. Makna yang sangat jauh. Seperti kaman syarata fi butlani bai'il hadir lil badi an yaqsiduhu al hadir fa in lam yaqsiduhu bal qasada al badi fala tahrim. Seperti qaidnya Imam Ahmad rahimahullah. Ini kata beliau, walaupun saya nukilkan ucapan Imam Ahmad, itu adalah untuk menunjukkan pendapat-pendapat mereka. Tetapi tetap yang rajih adalah tidak diikat dengan ikat yang jauh. Mana ikat yang jauh? Yang keempat. An yaqsiduhul hadir li bai'iha lahu. Yani kalau dituju atau dimaukannya oleh orang yang hadir tadi, oleh yang mukim. Sini, saya jualkan atau ini saya beli. Tapi kalau penjualnya, boleh. Kalau penjualnya yang pingin, nih, jualkan. Itu boleh. Gitu. Ini jauh sekali. Baid, kata dia. Kenapa? Karena kalau hikmah dari larangan tadi adalah supaya jangan mendzalimi masyarakat, apakah yang minta si penjual ataupun yang minta si pembeli, tetap sama hasilnya. Sama gak hasilnya? Sama. Berarti qaid itu jauh. Gitu. Jauh dari makna. Maka dikatakan, kalau alasannya adalah qasad atau yang dimaukan oleh orang tadi, oleh si pembeli, tidak boleh. Tapi kalau yang minta adalah penjualnya, boleh. Ini jauh dari makna. Berarti yang dimaukan oleh pensyarah adalah tawassut, tengah-tengah. Jangan terlalu kaku dengan lafad-lafadnya sehingga mengabaikan makna yang terkandung di dalamnya. Atau jangan pula kita terlalu berani mengambil makna-makna yang ternyata jauh sekali, enggak berkaitan dengannya. Enggak berkaitan dengan lafad-lafadnya, berarti keluar. Sebab setiap kalimat dalam bahasa Arab dan setiap kalimat dalam hadis dan sunnah itu mengandung dua. Lafaz, mengandung lafaznya dan mengandung makna. Kadang-kadang yura'il lafaz, kadang-kadang yura'il al-ma'na. Kadang-kadang melihat lafaznya, kadang-kadang melihat maknanya. Apa kata Ibnu Daqiq Al-Aid untuk mendudukannya? Kapan melihat makna, kapan melihat lafaz? Kalau maknanya sangat jelas, zahir, maka lihat maknanya. Tetapi kalau tidak jelas maknanya, jangan berani-berani menebak-nebak. Sudah, apa kata lafaznya? Pegang. Paham? Nanti akan dibahas lebih jelas lagi insyaAllah pada kajian yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.